Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwana fi din rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur yang akan senantiasa mendapatkan nikmat dari sisinya di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan untuk Rasulullah SAW, keluarga beliau dan juga sahabat beliau dan siapa saja yang meneladani beliau dengan baik hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, kembali di siang hari ini kita akan membaca kitab Tadhkiratus Sami' Al-Mutakallim ada bin alim wal muta'allim. Tapi sebelumnya di sini ada tanbih, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan sebagai nasihat dan peringatan bagi kita semua. Sebagaimana yang telah lalu disampaikan oleh Ustaz Anan Abu Fatimah bahwa di antara semakin bertambah hari fitnah syubhat dan syahwat itu semakin besar, kerancuan-kerancuan dalam agama, syubhat-syubhat sehingga bikin orang yang tidak berilmu itu pun tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap baik. Ini akibat apa? Akibat fitnah syubhat. Dan orang-orang yang tidak berilmu, dia akan mudah terjatuh kepada syubhat-syubhat. Adapun orang yang berilmu dan mendapatkan taufik dari si Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat, selamat dari syubhat. Dan juga fitnah syahwat yang demikian semakin besar hari demi hari. Hari demi hari. Iya. Dan di antara fitnah syubhat adalah apa? Laki-laki mencintai wanita. Laki-laki mencintai wanita dan hal itu mendorong dia untuk melakukan perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat. Iya. Di antaranya apa? Berdua-duaan. Dan berhubungan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Baik dengan sarana HP, alat komunikasi maupun langsung berhubungan dengan wanita yang bukan mahram. Laki-laki berhubungan dengan wanita yang bukan mahram. Padahal tidak ada kepentingan yang tidak ada kepentingan, bahkan hal itu dilakukan karena dorongan syahwat, karena hawa nafsu, karena cinta. Ya, ini adalah fitnah, fitnah syahwat. Demikian pula ketika laki-laki mencintai laki-laki, laki-laki suka sama laki-laki, wanita suka sama wanita, ini pun adalah perkara yang dilarang dalam agama. Nah, ini seperti perbuatan kaum Lut. Kaum Lut yang mana apa? Laki-laki mencintai laki-laki, menyukai laki-laki. Yang disebut dengan apa? Homosek. Atau lesbian, wanita suka sama wanita. Ya. Itu hal-hal yang bisa mengarah kepada hal ini hendaknya dicegah, dihindari. Seperti apa? Berciuman walaupun sama atau sejenis, wanita sama wanita berciuman atau laki-laki sama laki-laki berciuman, ini dihindari. Iya. Yang boleh siapa? Yang boleh orang tua atau orang yang punya kedudukan, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, berciuman mencium kening, ini boleh selama tidak ada syahwat padanya. Tapi kalau disertai dengan syahwat, maka tidak boleh. maka tidak boleh. Iya. Karena itu apa? Rasulullah SAW sudah mengingatkan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik ini. Beliau mengingatkan kalau sudah usia 10 tahun atau lebih, selain apa? Suruh memukul kalau dia tidak mau sholat, maka juga bahwa farriku bainahum fil madhaji, farriku bainahum fil madhaji, dan pisahkan di antara mereka dalam tidur. Jadi dalam masalah tempat tidur tidak boleh apa, satu selimut, tidak boleh satu tempat tidur tanpa pemisah. Itu sebisa mungkin apa, masing-masing punya alas sendiri, kemudian dipisah dengan sesuatu, atau mungkin punya kamar sendiri-sendiri. Itu adalah hal yang terbaik yang sudah dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, nah, itu hal-hal yang tidak baik seperti apa, liwat atau juga homosek. Ini kadang terjadi pada sebagian asrama, bahkan asrama di asrama orang yang belajar masalah agama pun terjatuh pada hal seperti ini. Jadi di tempat kita dulu pun terjadi hal itu, kemudian orang tersebut kita usir dari pondok. Ya, kenapa? Dia suka megang-megang anak kecil, atau ya suka sama anak kecil yang berlebihan. Ya. Atau diistilahkan dengan homosek. Kita usir orang yang melakukan hal itu ketika itu. Iya. Jadi fitnah semakin besar, hendaknya kita hati-hati. Walaupun sama mahram pun hendaknya kita hati-hati. Iya. Sebab apa? Terjadi banyak perzinahan sesama mahram. Sesama mahram. Iya. Sesama saudara. Ini bahkan antara anak dan orang tua terjadi perzinahan. Ini juga apa? Fitnah semakin besar. Kalau kita tidak mempentingi diri kita dengan ilmu, maka kita akan mudah terjatuh pada fitnah syahwat maupun syubhat. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita nasihatkan adalah hendaknya kita yang perhatikan. Hendaknya apa? Para murid, para santri itu menjaga adab-adab dengan guru. Tidak selayaknya santri apa, berbicara atau bermain-main depan guru. Tidak selayaknya bermain-main depan guru, kemudian tidak menjaga adab-adab depan guru, di depan guru mungkin apa, jigang atau mungkin justru bicara keras dan sebagainya. Tidak selayaknya seorang murid demikian. Hendaknya dia apa, menghormati guru, menghargai guru. Menghormati guru dan menghargai guru yang telah berbuat baik kepada kita semua. Iya. Jadi kita jangan sampai hanya sekedar teori. Iya. Bisa menguasai teori-teori, pelajaran-pelajaran tanpa kita amalkan. Dibuktikan dengan apa? Ya itu tadi, tidak beradab di hadapan guru, tidak beradab dengan guru. Iya, tidak sopan kepada guru, baik dengan pembicaraan atau dalam perbuatan. Iya. Jadi ilmu itu perlu diamalkan, harus diamalkan. Apabila ilmu itu harus dikerjakan, maka harus diamalkan. Iya. Tidak akan, kita akan tidak menjadi baik. Kita tidak akan menjadi orang yang baik kalau kita hanya sekedar menguasai materi dan tidak mengamalkannya. Tidak mengamalkannya. Iya. Jadi itu dua hal yang perlu kita ingatkan. Berikutnya kita masuk pada kitab. Berkata Ibnu Jama'ah rahimahullah, An-Nau'u Tsamin, adab yang kedelapan terhadap penuntut ilmu, yaitu ayo qallila istimal al-mata'im allati hiya min asbabil baladati atau biladati wa dha'fil Hawasi Kattufahi Al-Hamidi Wal-Baqali Wal-Baqala Wal-Baqala Wasyurbil Khalli Wakadhalika Mayaksur Ismaluhu Al-Balqami Untuk Al-Balqamu Al-Mubaddul Dihni Al-Muskulul Badan Al-Muskulul Badan Kakasratil Albani Wasamaki Wa Ashbahi Dhalika Ayu Qalila Istimalu Istimala At-Tu'am Atau Mata'im Dia seorang penuntut ilmu hendaknya apa? Menyedikitkan atau mengurangi menggunakan atau memakan makanan yang termasuk sebab atau menyebabkan balada atau bilada, menyebabkan kebodohan, kedunguan atau kepandiran. Wada' fil hawasi mengurangi atau menyedikitkan, menghindari makanan-makanan yang bisa melemahkan panca indera. Katufah seperti apa? Apel, seperti makan apel hamid yang kecut. Wal baqala, baqala kacang atau kacang-kacangan. Wasyurbil khalli minum al-khal cuka. Jadi makanan-makanan yang kecut, minuman yang kecut. Wakadzalika ma yaksuru istimaluhu, dan demikian pula apa-apa yang banyak digunakan seperti apa al-balqam, lemak yang berlemak. Al-muballidu lidhni, al-balqam atau lemak-lemak itu bisa apa? Melemahkan adzihn, pikiran atau akal. Ya. Al-muskulu lil badani. Juga apa? Al-muskulu lil badan. Yang memberatkan badan, bikin badan ini berat. Apa? Kakasratil alban. Banyak susu, mungkin banyak minum susu. Basamaki atau banyak makan ikan. Asybahi dzalika, dan yang serupa dengannya, yang semisal dengannya. Jadi makanan-makanan yang berlemak atau yang kecut, minuman yang kecut, itu menurut beliau dan beberapa ulama seperti Ibnu Qayyim itu bisa melemahkan pikiran, melemahkan hafalan, mungkin begitu. Kemudian wajan bagi ista'mila ma ja'alahu Allah Ta'ala sababan li jawdati dhihni, dan sesukianya baginya untuk apa? Menggunakan apa-apa yang Allah jadikan, Allah Ta'ala jadikan sebagai sebab li jawdati dhihni, untuk kecemerlangan pikiran, atau bisa menambah kualitas ingatan. Jadi memakan atau minum sesuatu yang bisa memperkuat hafalan, bikin akal pikiran itu cemerlang. Seperti apa? Kamadgil lubani. Seperti mad, madoki, mengunyah, mengunyah Luban kalau dicari di kamus itu permen karet. Wal mastoka. Mastoka dalam kamus sejenis damar. Wallahu alam apa itu? Jenis damar. Ala hasbil adati. Disesuaikan dengan apa? Kebiasaan. Wallahu alam seperti apa? Al mastoka atau damar itu. Juga apa? Wa akli zabibi. Wa akli zabibi. Memakan zabib. Zabib itu adalah kurma kering. Atau bukan kurma. Apa? Anggur kering. Zabib adalah anggur kering. Di kasroh. Dengan jumlah yang banyak. Jadi banyak makan anggur kering. Wal julab. Julab atau minuman yang manis. Tapi bukan apa? Bukan pakai pemanis ya. Iya. Mungkin apa? Jus atau sari dari sesuatu yang manis. Iya. Wa nahwi dzalika mimma laisa hada. Laisa hada qadi syarhihi. Dan yang semisal itu dari apa-apa yang bukan di tempat ini penjelasannya. Iya. Ini. Jadi Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa hal. Iya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Yasir Al-Sa'idi dalam kitab Tariq Al-Musul ila Ilmil Ma'mul. Kitab ini adalah berisi sekitar kurang lebih 1000 kaidah-kaidah yang diambil dari kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah. Di antara apa yang beliau sebutkan dari kitab Ibnu Qayyim rahimahullah adalah beliau Ibnu Qayyim menyebutkan arba'atun tadurru bil fahm. Ada 4 perkara yang bisa membahayakan pemahaman. Iya. Mungkin mengurangi pemahaman. Itu apa? Itmanu aklil hamidi. Kecanduan atau terbiasa sering makan hamid yang kecut. Wal fawakih. Dan juga buah-buahan. Sering makan buah-buahan apalagi yang kecut. Wanaumu atau wanaumi ala kufa. Biasa tidur di atas tengkuk. Berarti apa? Tidur terlentang. Itu Rasulullah SAW. Beliau biasa tidur miring ke arah kanan. Ya. Itu bisa, itu baik untuk kesehatan. Miring ke arah kanan. Walham balgham. Ya. Terlalu banyak ham, bersedih, atau gham, gundah gulana. Ini pun apa bisa mengurangi pemahaman, menyebabkan lemah akal. Ya, itu hendaknya hal-hal ini dihindari. Kemudian yang berikutnya adalah wa arbaatun. Ada 4 tazidu fil faham yang bisa menambah atau meningkatkan pemahaman. Apa yang pertama? Yang pertama adalah faraghul qalbi, luangnya hati. Jadi hati tidak banyak pikiran. Ya. Tidak terlalu banyak pikiran. Ini bisa menambah pemahaman, meningkatkan kualitas pemahaman. Wa qillatu tamalli min at-ta'ami wasyarab. Sedikit bersenang-senang atau bernikmat-nikmat dengan makanan atau minuman. Ya. Jadi makan makanan tidak dinikmati. Ya. Mungkin tidak apa dikunyah dengan baik. Tidak menjaga adab pada makan dan minum. Berikutnya wa husnu tadbiril ghudha'i bil asya'il halawati wadasimati. Husnul tadbir, bagus dalam apa? Mengatur pola makan. Bagus dalam mengatur pola makan dengan sesuatu yang manis atau mungkin yang berlemak. Ya, kalau terlalu banyak berlemak juga tidak baik. Ya. Jadi bagus dalam pola makan. Mungkin dari siapa? Makan yang dimakan tiap hari tidak itu saja, perlu gonta-ganti. Iya. Dan juga apa? Pengaturan dalam waktu makan. Makan tidak teratur itu juga tidak baik. Berikutnya wa ikhrajul fadlati al-miskinati lil badan. Mengeluarkan sisa-sisa atau kelebihan-kelebihan miskinah yang bisa memberatkan badan. Mungkin mengeluarkan sisa-sisa atau kelebihan-kelebihan makanan yang bisa memberatkan badan. Ini. Berikutnya yang terakhir, mimma yadurru bil aqli. Dan termasuk perkara-perkara yang bisa membahayakan akal adalah idmanu aklil basoli. Idman, kecanduan atau terbiasa sering makan basol, makan bawang merah. Walbaqilah, kacang-kacangan, mungkin kacang. Wasitun, minyak-minyak. Sering makan yang berminyak. Atau kacang-kacangan. Wal badinjan. Itu kalau dicari di kamus ya terong-terongan. Ya. Wa kathratul jima, terlalu sering atau banyak jima. Wal wahdah, bersendirian, sering sendirian, kesepian, itu bisa membahayakan akal. Itu apa? Kalau dinamakan manusia itu apa? Senang atau tenang kalau bisa bersama yang lain. Di manusia dinamakan manusia, kenapa? Karena mereka apa? Tidak bisa sendirian. Dia inginnya dia senang kalau bersama yang lain. Itu apa? Ketika sendirian, kesepian, ya ini bisa merusak akalnya, mungkin begitu. Wala afkar, demikian pula banyak pikiran, ini pun bisa merusak akal. Wasakar, walalam sukar atau sakar. Kalau sukar, sukarun apa? Gula. Kalau sakar, mungkin mabuk atau misal mabuk. Sakar. وكسرد ضحك وكسرد ضحك banyak tertawa. Ya. Ini pun tidak baik. Kalau banyak menangis itu juga baik, tapi kalau menangisnya anak-anak itu katanya bagus. Menangisnya anak-anak itu katanya bagus. Ya. Walau gom dan juga gom gundah gulana, ini hal-hal yang bisa membahayakan akal yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Berikutnya berkata Ibnu Jama'ah rahimahullah, wayan bagi dan seyukianya dia ayajitanibah, untuk menjauhi ma apa-apa atau perkara-perkara yurisun nisyana, perkara-perkara yang bisa mewariskan atau menyebabkan kelupaan, bil khasah, secara khusus ka akli su'ril fa'ri, seperti makan sisa fa'ar, sisa apa? Sisa tikus, ini sisa minuman atau sesuatu yang dimakan oleh tikus. Wa qiraati alwahil kuburi, membaca alwah, papan atau nisan atau batu tulisan di kuburan, kuburan-kuburan. Wadukhuli baina jamalaini maqturaini, masuk pada dua unta. Kalau jamal, jamalaini berarti dua unta, kalau jumal ini dua kalimat. Maqturaini, yang maqturaini yang diter yang diter. Mula alam apa mananya. Wa ilqa ilung kumali, ilqa itu melempar kumal, apa kumal, kutu, mungkin mencari kutu atau membuang kutu. Wa nahwi dzalika minal mujarrabati fihi, dan yang semisal itu dari perkara-perkara yang sudah diuji coba padanya. Ya. Ini. Jadi keterangan beliau rahimahullah, beliau di sini menjelaskan tentang sebab-sebab kebodohan dari apa-apa yang ada. Ya, dan sebab-sebab kecemerlangan pikiran atau akal. Mungkin yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala mubissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.